Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fayma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, Sogharif yang ke-28, penghalang yang menghalangi seorang dari kebenaran. Di poin yang ke-28 ini, al-muallif hafizahullah menyebutkan sebabnya adalah iltizamu usulin fasidatin wasuluki tariqin ghairi hadin. Naam. Seseorang berpegang dengan dasar yang rusak dan menempuh jalan bukan jalan yang dibimbing oleh Al-Quran dan oleh As-Sunnah. Inilah sebab-sebab yang dengannya seorang menyimpang dari kebenaran. Dan bisa kita pastikan tidaklah ada seorang yang menyimpang dari kebenaran atau kelompok-kelompok yang menyelisihi bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, melainkan pada mereka ada usul, prinsip-prinsip di dalam berpijak dan menentukan sikap-sikap mereka di atas prinsip-prinsip yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun kelompoknya. Naam, kita menjumpai prinsip-prinsip mereka bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah. Kebanyakannya adalah bermuara pada fatwanya tokoh-tokoh mereka, fatwanya pendiri kelompok-kelompok mereka. Mereka membangun prinsip-prinsip mereka di atas perkataan-perkataan tokoh-tokohnya tersebut. Nah, berbeda jauh dengan ahli sunnah. Dikatakan ahli sunnah dengan ahli sunnah karena mereka berkumpul di atas sunnah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menjadikan bimbingan Rasul sebagai prinsipnya dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai solusi dari semua perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Sebagaimana wasiat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan yang demikian kata Allah Azza wa Jalla adalah khairun wa ahsanu ta'wila, lebih baik dan lebih bagus dari sisi kesudahannya. Naam. Sehingga tidaklah ada seorang yang menjadikan prinsip yang rusak ini sebagai prinsipnya, melainkan akan menyebabkan dia berpaling dari kebenaran dan akan sulit baginya untuk membedakan antara ahlil haq dengan ahlil batil. Kita bacakan penjelasan selanjutnya oleh dari muallif rahimahullah. Wala syakka annal asla idza kana fasidan, dan tidak diragukan apabila satu prinsip atau pondasi itu sudah rusak, fa inna kullama yanbani alaihi fa huwa fasid, maka segala sesuatu yang dibangun di atasnya pasti rusak, tidak mungkin baik. Kalau prinsipnya itu rusak, maka segala sesuatu yang di atasnya itu akan mengalami kerusakan. Nah, walaupun yang di atasnya diupayakan dibangun sekuat mungkin, sebagus mungkin, seindah mungkin, tapi kalau misal pondasinya rusak, maka akan rusaklah pilar-pilar, demikian pula bangunan-bangunan yang terbangun di atasnya. Sama seperti bangunan, kalau misal pondasinya rusak, maka akan retak, dan rusaklah bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya. Fal batil la yahdi ilal haq bal yudadduhu. Yang namanya kebatilan tidak akan bisa membimbing seseorang menuju kepada kebenaran. Bahkan akan senantiasa bertolak balik dengan kebenaran tersebut. Akan bertolak arah. Bila kebenaran berada di samping kanan, kebatilan akan memposisikan seseorang untuk berada di lawannya, di sebelah kiri. Kalau semisal kebenaran berada di depan, kebatilan berupaya untuk memposisikan seorang berada di lawannya, di bagian belakangnya, demikian seterusnya. Al-batil wal-haq ini tidak akan berkumpul untuk selama-lamanya. Naam. وَمَا بُنِيَ عَلَى بَاطِلٍ فَهُوَ بَاطِلٍ. Segala sesuatu yang dibangun di atas prinsip yang batil, maka jadilah itu sebagai kebatilan. Nah, ini perhatikan. Maka dari itu penting untuk seseorang memahami seperti apa seharusnya dia berprinsip ketika berislam. Seperti apa yang seharusnya dipegang ketika menjumpai sekian banyak perselisihan-perselisihan, sehingga ketika menjumpai perselisihan dia kembalikan ke prinsip-prinsip tersebut. Ini penting. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada umatnya dengan wasiat yang demikian berharga sebagai solusi dari sekian perselisihan-perselisihan. Dan solusi untuk seorang istiqamah di atas jalan Allah hingga ajal menjemputnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, taraktukum syai'aini lan tadhillu ba'di, kitaballahi wa sunnati. Saya tinggalkan kepada kalian dua hal yang apabila kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Irbad ibn Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian yang memiliki umur panjang, Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, maka pastilah kalian akan menjumpai perselisihan yang demikian banyak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Berselisih akidahnya, berselisih ibadahnya, berselisih manhajnya, sehingga seorang ketika itu ragu manakah di antara perselisihan-perselisihan tersebut yang sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fitnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusi dari perselisihan-perselisihan tersebut. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh. Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Berarti wajib bagi seorang muslim untuk menjadikan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai prinsipnya. Bimbingan Nabi mencakup Al-Qur'an dan mencakup sunnah. Karena beliau mengajarkan kepada umatnya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah sebutkan dua ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salam tersebut dalam banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Al-Jum'ah, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan kepada kalian Al-Kitab wal Hikmah. Al-kitab maksudnya adalah Al-Quran. Al-hikmah maksudnya adalah perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibangun di atas kebenaran, dibangun di atas tempat, porsi dan keadaan yang tepat yang Allah azza wa jalla wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maksudnya adalah sunnah, hadis, hadis, perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga seorang diperintahkan oleh Rasul untuk memegang sunnahnya beliau alaihi assalatu wassalam dan menjadikan sebagai prinsipnya. Kemudian yang setelahnya adalah sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam. Menjadikan prinsip-prinsip mereka sebagai landasan seseorang di dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Wa may yattabi ghayra sabilil mu'minin wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisih Rasul, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, Rasul mengatakan perintah A, dia menyelisihinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan satu khabar, ternyata dia mendustakannya, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah tampak baginya petunjuk dari sisi Allah Azza wa Jalla, dia dengar kebenaran tersebut, kemudian dia menyelisihinya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia mengikuti jalan bukan jalannya kaum mukminin. Ayat ini Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Allah sebutkan kata mukminin di dalam ayat ini, yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi pada zaman Nabi, pada hari atau waktu Al-Quran diturunkan ke tengah-tengah mereka. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang menyelisih Rasul, menyelisih para sahabat Rasul, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul di zaman tersebut. Waktu turunnya ayat ini Allah turunkan kepada mereka. Allah katakan, "Wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kami palingkan kemana dia berpaling, kami tempatkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembalinya. Naam. Ini menjelaskan kepada kita, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kapan seorang muslim dia menjadikan Al-Quran sebagai prinsipnya, hadis Rasul alaihi salatu wassalam juga sebagai prinsipnya, dan dia memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah sebagaimana para sahabat Rasul memahami Al-Quran dan As-Sunnah, mengamalkan sebagaimana pengamalan mereka, maka itu adalah sebagai sebab dia akan mendapatkan keistiqomahan bimbingan dari sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, tidak sebagaimana mereka orang-orang yang menyelisihi bimbingan tersebut. Ketika mereka berselisih, mereka kembalikan kepada ra'yu, pemikiran dan keputusan pemimpinnya. Ketika mereka berselisih, mereka mengembalikan kepada pemimpinan, kepada pimpinannya, kepada tokohnya, kepada penasehatnya. Tidak dikembalikan kepada Al-Quran, tidak dikembalikan kepada As-Sunnah. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Dan kita katakan termasuk dari mereka orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kelebihan pemahaman, sehingga dengannya akhirnya ia bisa mengerti Al-Quran, mengerti As-Sunnah, dan menempatkannya sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka ahlul ilm, adalah mereka para al-ulama. Nah, karena itulah Rasul menyebutkan dalam hadisnya, al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para nabi, nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Yang nabi, dari nabi-nabi Allah berikan kepada umatnya adalah al-ilmu. Yang menerima ilmu nabi adalah mereka ahlul ilm, para ulama. Sehingga Allah perintahkan pula seorang muslim untuk kemudian bertanya kepada mereka para ulama, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir, yaitu mereka para ulama, apabila kalian tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui ataukah jahil dalam bab permasalahan fiqhiyah, maka bertanya kepada mereka para ulama. Jahil tentang permasalahan muamalah, bertanyalah kepada mereka para ulama ahli ilm. Terlebih lagi jahil di dalam menyikapi fitnah, jahil tatkala kabur dan tidak jelas baginya untuk memandang apakah yang ada di hadapannya itu kebenaran atau kebatilan, maka wajib pula baginya untuk dia bertanya kepada ahli ilm, bertanya kepada para ulama. Naam. Ini ma'asyalal ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga bila kita melihat penjelasan prinsip-prinsip ahli sunnah yang dijelaskan, dibukukan oleh mereka para ulama, terkhusus ketika mereka mengkritiki ta'ifah, kelompok yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka sebutkan prinsip-prinsip mereka tersebut satu persatunya dalam keadaan mereka sebutkan secara lengkap bahwasanya prinsip mereka ini, yang pertama menyelisih Al-Quran, ayatnya demikian, menyelisih sunnah, hadis Rasul mengatakan demikian, menyelisihi para sahabat Rasul, para sahabat Rasul mengatakan demikian dan demikian, menyelisih para imam-imam salaf, imam-imam salaf menyebutkan demikian dan demikian dalam kitab-kitab mereka, dan menyelisih bimbingan para ulama, Syekh Sifulan mengatakan demikian, Syekh Si'alan mengatakan demikian. Tulisan yang ilmiah ditulis oleh mereka para ulama, di dalamnya berisikan pelajaran yang berharga bagi kita awamul muslimin, awamun nas. Ternyata dengan prinsip-prinsip itulah kunci dari seseorang mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidayah ketika terjadinya sekian dari fitnah-fitnah yang menerpanya. Nah, karena seorang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Barang siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladannya dan contohnya, maka contohilah, teladanilah oleh dirinya seseorang yang telah meninggal dunia. Fa'inal haya la tu'mana alaihil fitnah. Karena seorang yang hidup tidak aman darinya itu fitnah. Ketika seorang meneladani sosok alim tertentu sehingga dia terkesima dengan ungkapan-ungkapannya, ibadahnya, dan amalan-amalannya, bisa jadi nantinya sang alim ini ketika dia terfitnah, akhirnya dia larut sebagaimana fitnah yang melandanya. Berbeda halnya ketika seorang meneladani seorang yang telah meninggal dunia, yang telah meninggal dunia, yang terkenal mereka istiqamah di atas sunnah, yaitu mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para imam-imam salaf, para ulama ar-rabbaniyin yang terkenal andil mereka di dalam ad-da'wah dan mendakwahkan kebaikan di tengah-tengah umat ini. Nah, contohlah mereka, jadikan mereka sebagai teladanmu, sehingga ketika seorang berakidah dia katakan Al-Quran mengatakan demikian, As-Sunnah mengatakan demikian, sahabat Rasul mengatakan demikian, imam-imam salaf seperti halnya Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Tsauri, Al-Imam Al-Auza'i mengatakan demikian dan demikian. Dan para ulama zaman kita saat ini juga mengatakan demikian dan demikian. Nah, sehingga dengan prinsip inilah ahli sunnah itu disatukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan prinsip inilah ahli sunnah dalam setiap zaman, setiap masa akan dikenali dan saling mengenal sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, saling bersatu sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya di atas prinsip-prinsip tersebut. Walaupun mereka berjauhan, walaupun mereka tidak saling kenal, walaupun mereka adalah seorang yang bukan dari tidak memiliki kekerabatan antara satu dengan yang lain, tapi bersatu di atas prinsip tersebut. Nah, sehingga bila kita membaca karya-karya mereka para ulama dalam pembahasan akidah, maka akan dijumpai akidahnya para ulama zaman sekarang yang menulis kitab-kitab tersebut sama persis dengan akidahnya para guru-guru mereka, sama persis dengan akidahnya para imam-imam salaf di zaman terdahulu, sama persis akidahnya dengan akidah para sahabat Rasul dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berakidah sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an, wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berjauhan masanya, walaupun berjauhan tempatnya, tapi ahli al-haq, ahli sunnah dipersatukan oleh Allah Azza wa Jalla di atas kebenaran tersebut. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa man ibtaghal huda fi ghairil kitabi was sunnah lam yazdad min Allahi illa bu'dan. Barang siapa yang mencari bimbingan bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, mencari bimbingan bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Sunnah. Mungkin dia mencari bimbingan dalam keadaan bersesuaian dengan perkataan tokoh-tokohnya. Mungkin dia mencari bimbingan bersesuaian dengan perkataan alim ulama mereka. Dalam keadaan dia faham bimbingan mereka bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan kata Syekhul Islam, lam yazdat minallahi illa bu'dan, melainkan tidaklah akan bertambah dari Allah Azza wa Jal, melainkan semakin jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin dia berupaya untuk kemudian memperdalam petunjuk tersebut, maka semakin jauh pula dirinya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, wal'iyadu billah. Karena yang membimbing seseorang sampai kepada Allah, sampai kepada keridhaan Allah, sampai kepada kecintaan Allah, hingga sampai pada surga Allah Azza wa Jal adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bimbingan Allah dalam Al-Quran dan bimbingan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kejayaan umat Islam ini pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin, Allah angkat wibawa Islam di hadapan musuh-musuhnya, sehingga jadilah agama Islam sebagai agama yang kuat, agama yang disegani oleh lawan-lawannya. Musuh-musuh Islam terkalahkan, tertawan, negara-negara mereka berhasil ditaklukkan. Sebab-musababnya adalah karena kaum muslimin di zaman tersebut mereka mengembalikan urusan-urusan mereka kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Malik bin Anas rahimahullah, la yasluha umur hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah akan menjadi baik urusan umat ini, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik muamalahnya, baik pula manhajnya dan yang lainnya kecuali dengan mereka menempuh sebab-sebab yang dengannya menjadi baik generasi awal-awal mereka dari kalangan para sahabat, para tabi'in, generasi para khulafa ar-rasidin al-mahdiyin. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bacakan perkataan Syekh Ahmad bin Ibrahim Al-Utsman hafizahullah, "Fattariqu ila Allah wal hadi ila al-haqqi tariqun wahid." Jalan menuju Allah, menuju bimbingan sehingga seseorang sampai kepada kebenaran itu hanya satu jalan saja. Sehingga seseorang ketika ingin sampai kepada Allah, sampai kepada kebenaran, tempuhlah jalan tersebut, bukan lain, bukan yang lainnya. Hanya satu, tidak berbilang. Nah, kalau semisal dikatakan bisa berbilang, berarti memberikan konsekuensi menempuh jalan apa saja, maka akan sampai kepada kebenaran. Dalam perkara kebenaran tidak demikian. Tidak seperti ruas-ruas jalan di dunia maya, di alam kita ini. Nah, ketika seorang ingin sampai ke Lampung Amangkurat, bisa melalui berbagai jalur, nantinya akan sampai ke tujuannya. Tapi dalam pembahasan urusan ad-din, agama, yang dengannya seorang akan bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil, yang dengannya seorang bisa meniti surga Allah Azza wa Jalla hingga memasukinya, itu hanya satu jalan saja. Selainnya dipenuhi dengan kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Wal'iyadzubillah. Wassawarifu anil haqqi subulun kathiratun jiddan. Dan penghalang dari penghalang-penghalang yang seseorang akhirnya terpelanting, terpalingkan dari kebenaran, itu memiliki jalan-jalan yang banyak sekali. Banyak sekali. Walaupun mamba'ul fitan, sebab musabab munculnya fitnah, seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, berasal dari dua sumber. Sumber yang pertama adalah karena faktor syubhat, kerancuan dirinya di dalam memahami agamanya, sehingga tersamarkan antara sunnah dengan bid'ah, tersamarkan antara syirik dengan tauhid, disebabkan karena adanya syubhat. Salah di dalam menyimpulkan, salah di dalam mempelajari, sehingga salah di dalam menggambarkan sesuatu. Ini syubhat. Ini syubhat, kerancuan di dalam memahami agamanya. Yang kedua disebabkan karena faktor asyubhat, hawa nafsu manusia yang identik untuk menginginkan agar supaya seseorang melakukan sesuatu yang sesuai dengan syahwatnya, hawa nafsunya, dan keinginannya. Bisa karena faktor dunia, bisa karena faktor urusan wanita, bisa pula karena faktor-faktor yang lain, bukan disebabkan karena kerancuan di dalam beragama. Ini dua faktor penyebab munculnya al-fitnah. Tapi dua faktor ini, ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, masing-masingnya terpecah memiliki sekian banyak jalan dan cabang. Si fulan terfitnah, ketika diteliti, oh ternyata fitnahnya kembalinya kepada syahwat. Si fulan ini terfitnah, ketika diteliti, muaranya ternyata disebabkan karena syubhat. Nah, memiliki banyak macam jalan dan ragamnya. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Allah sebutkan dalam bentuk mufrad tunggal, sirat. Ini bentuk mufrad yang artinya adalah satu jalan. Nah, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga menyebabkan kalian tercerai-berai, terpisah, terlepas dari jalan yang lurus tersebut. Ayat ini terdapat dalam surah Al-An'am, tepatnya pada ayat yang ke-153. Nah, disebutkan di dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khattan mustaqiman biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus dengan tangannya. Kemudian setelah menggaris garis yang lurus ini, Rasul mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalan ke yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Wa khatta khututan an yamini dzalika al-khatti wa an shimalihi. Kemudian dalam riwayat tersebut, setelah selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis lurus yang panjang, Rasul menggaris garis-garis yang banyak di samping kanan dan kiri garis-garis yang kiri garis lurus tersebut, bercabang-cabang di bagian kanan dan di bagian kirinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang menyesatkan seseorang dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul memerintahkan seorang untuk lurus maju ke depan, ternyata dia berbelok ke kanan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh dirinya untuk maju ke depan, ternyata dia berbelok ke arah kiri. Tujuannya berbeda. Di hadapan garis yang digaris oleh Rasul adalah jannah, sementara muara dari jalan kanan dan kiri tersebut adalah neraka Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan mengatakan laisa minha sabilun illa 'alaiha syaitanun yad'u ilaiha. Tidak ada di sana satu jalan pun dari jalan-jalan yang menyimpang, yang menyesatkan seorang jadi garis yang lurus itu, melainkan di atasnya ada syaitan yang senantiasa mengajak seseorang untuk mengarah ke jalan tersebut. Nah, kalau semisal kita melihat di sana ada kebenaran, pasti dan pasti terkadang kita jumpai pada jiwa kita ini ada peperangan, ya kan? Peperangan antara terus meniti jalan tersebut, terus melakukan, ada bisikan-bisikan untuk kemudian menyebabkan akhirnya kita luntur semangatnya dan terpengaruh dengan bisikan tersebut sehingga kita berpaling dari keinginan kita sebelumnya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, asyaitan senantiasa menggoda manusia sehingga dia jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Faman kana asluhu sahihan hasolat lahul hidayah. Barang siapa yang prinsipnya ketika menjalani hidup ini, prinsip yang benar dia pakai, dijadikan sebagai prinsipnya, maka dia akan mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan sekian banyak perselisihan-perselisihan, fitnah-fitnah, jalan-jalan kesesatan itu terpampang di hadapannya, baik pagi hari, siang hari, sore hari, dia memandang dan melihat jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Tapi kalau prinsip seseorang adalah prinsip yang benar, dia akan mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Sama halnya seperti seorang yang akan mendaki puncak gunung, pastilah di setiap jalan-jalan tersebut ada jalan-jalan yang menyesatkan. Sebelum dia mendaki ke puncak akan dikasih peta, ini kamu harus ke arah sini. Ketika menjumpai adanya jalan yang cabang, kamu harus menempuh yang sebelah kanannya, jangan yang kiri, di kiri itu jurang, dan yang semisalnya. Kalau semisal peta seseorang itu salah, maka dia akan binasa. Mungkin dia akan tersesat. Mungkin dia binasa dalam keadaan dia tersesat jalannya. Waliyadzubillah. Tapi kalau ternyata peta seorang itu benar, dia akan sampai ke tujuannya. Dalam keadaan terselamatkan dari sekian banyak jalan-jalan yang menipu, yang menyesatkan tujuannya tersebut. Demikian pula ketika seseorang hendak berprinsip di dalam agama ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat itu sudah menerangkan kepada kita perkara-perkara yang baiknya secara tidak ada yang ditutupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula Rasulullah telah menerangkan kepada umatnya perkara-perkara yang jelek, tidak ada yang ditutupi satupun dari kejelekan, melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya dan memberikan peringatan kepada umatnya. Sehingga Rasul wafat meninggal dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alal mahajjatil bayda," saya tinggalkan kalian di atas satu cahaya yang putih, yang terang, "Lailuha kana hariha sawa," malamnya seperti siangnya, "La yazihu anha ba'di illa halik." Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari bimbingan aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia akan binasa. Binasa di atas ilmu, binasa di atas terangnya cahaya Allah dan Rasulnya, penjelasan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga binasanya dia di atas al-ilm. Wali'adzabilah, wali'adzabilah. Sehingga disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, barang siapa yang prinsipnya itu benar, maka dia akan mendapatkan hidayah. Wa wuffiqa ilal haq, dia akan diberikan taufik untuk sampai kepada kebenaran. Dia akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Membedakan yang lebih kala pentingnya adalah antara siapa lawan dan kawan, antara ahli al-haq dengan ahli al-batil, sehingga dia bisa menempatkan loyalnya sesuai dengan timbangan tersebut. Dia terapkan walanya juga, baroknya juga sesuai dengan timbangan tersebut. Dan inilah kecintaan yang mulia yang akan mendatangkan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wala fillah wal-bara' fillah, cinta karena Allah dan benci juga karena Allah azza wa jalla. Wa man kana asluhu batilan dhalla wa ma kana minal muhtadin, barang siapa yang prinsipnya itu salah, dia akan tersesat dan dia bukan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Naam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "In dhalaltu fa innama adillu ala nafsi wa in ihtadaitu fa bima yuha ilayya rabbi." Kata Allah azza wa jalla dalam surah As-Saba ayat yang ke-50, "Kalau semisal saya tersesat, sesungguhnya yang saya sesatkan adalah diri saya sendiri. Dan apabila saya mendapatkan bimbingan hidayah dari Allah, maka sesungguhnya itu disebabkan karena wahyu dari Rabbku, dari Allah tabaraka wa ta'ala." Ini menunjukkan sebab musabab seorang tersesat dari jalan Allah adalah disebabkan karena menuruti hawa nafsunya, menuruti syahwatnya. Karena itulah ahlul ahwa wal bid'ah, ahlul bid'ah dikatakan sebagai ahlul ahwa, disebabkan karena kebid'ahan akan menyebabkan seseorang menuruti hawa nafsunya, sehingga menyebabkan dia tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, itulah hawa. Itulah hawa. Apapun alasannya dan apapun ragam dan gambaran hawa nafsu tersebut. Nah, sehingga ahli ikhtilaf, orang-orang yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah, mengikuti jalannya kelompok-kelompok yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dikatakan pula sebagai ahlul ahwa. Ahlul ahwa wal bid'ah, para orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan para orang-orang yang memiliki paham-paham bid'ah yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ahlul ahwa. Naam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعلوم, dan merupakan perkara yang diketahui, أن كل كمال في الفرع المتعلم فهو من الأصل المعلم, merupakan perkara yang diketahui bahwasanya segala sesuatu yang sempurna dari sisi cabang-cabang yang dimiliki oleh seorang muallim yang memiliki ilmu adalah disebabkan karena dasar yang bagus yang dimiliki oleh gurunya, pengajarnya. Nah, semua cabang yang sempurna dimiliki oleh seorang yang muta'alim, seorang pelajar. Dia sempurna dari sisi akhlaknya, dia sempurna ternyata dari sisi hafalannya, dia sempurna terjaga dari sisi manhajnya, dan yang semisalnya. Itu disebabkan karena asal yang bagus yang dimiliki oleh gurunya, pengajarnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Waradul amri ila dzauq wal aql. Kemudian di sini muallif hafizahullah menyebutkan di antara dari prinsip-prinsip yang sesat yang dengannya akhirnya seorang terpalingkan dari kebenaran, tidak menjadikan petunjuk Allah dan Rasulnya sebagai bimbingannya. Beliau menyebutkan dari sisi ragamnya bermacam-macam. Beliau sebutkan contohnya di sini raddul amri ila dzauq, mengembalikan segala urusan kepada perasaan, dzauq, ya, perasaan. Tidak boleh menghajar ahli bid'ah. Nah, enggak sesuailah dengan hati nurani kita. Masa salam enggak kita jawab, sakit enggak kita jenguk. Nah, ini jangan sesuai dengan perasaannya. Akhirnya perasaan bermain di dalam syariat. Main di dalam syariat. Bahkan yang lebih ironisnya, syariat diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan perasaannya. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Ujung-ujungnya adalah hawa, tidak mau tunduk di dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Awil aqal, ada pula sebagian mereka yang mengembalikan urusannya kepada akal pikirannya, menganggap dia sebagai seorang yang sudah pintar, akhirnya menimbang sesuatu dengan akalnya, yang sesuai dengan akalnya dia terima, yang bertentangan dengan akalnya dia tolak, tidak melihat apa yang dia tolak, apakah itu wahyu dalam Al-Quran ataukah sunnah, menjadikan akal adalah segala-galanya. Yujibu syarr wal fasada wa tanaqub wal ikhtilafa alladhi huwa amaratud dalal fayusbihu an-nasu fi qawlin mukhtalif. Kata muallif rahimahullah, dengan kedua perkara ini akan menyebabkan munculnya kejelekan, kerusakan, terjadinya perselisihan, yang itu adalah tanda dari tanda-tanda kesesatan. Tanda seseorang menyimpang jalannya adalah terjadinya perselisihan antara dirinya dengan ahlul haq. Tanda bahwasanya dirinya berada pada kesesatan berarti dia terjatuh ke dalam perselisihan, berbeda ideologinya dengan kawannya, berbeda prinsipnya dengan temannya, berbeda lagi pemahamannya dan sikapnya dengan kawan-kawannya, berbeda jauh. Dulu bersama, sekarang berselisih. Dulu tertawa, sekarang saling menghajar sebagian dengan sebagian yang lain. Disebabkan karena salah di dalam berprinsip. Fayusbihun nasu fi qawlin mukhtalif, sehingga menyebabkan manusia memiliki ucapan yang berselisih antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kalau semisal syariat diatur dengan perasaan, maka bisa kita pastikan apabila di sana ada 10 orang, maka akan memiliki penilaian yang berbeda di dalam menghukumi syariat ini. Masing-masing memiliki penilaian tersendiri berbeda dengan kawannya. Karena dihukumi dengan perasaan. Menurut saya ini demikian. Yang lain mengatakan tidak. Menurut perasaan saya harusnya demikian. Yang lain membantah lagi, tidak tepat. Seharusnya demikian. Yang lain demikian. Menyebabkan akhirnya seorang berselisih karena salah dalam berprinsip. Ataukah kalau semisal semua syarat ini dikembalikan ke akal, akal yang mengaturnya, akal yang menentukannya sebagai hakimnya, apakah benar dan boleh kita jalankan atau tidak sesuai dengan akalnya. Maka kalau semisal di sana ada 10 manusia yang masing-masing memiliki akal-akal pikiran mereka berbeda dengan kawannya, jadilah akan melahirkan 10 pendapat, bahkan 15 pendapat. Nah, yang kelima dari syaitan. Terkadang seseorang memiliki satu akal tapi memiliki kesimpulan sekian banyak dalam satu permasalahan. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Wa sababu dzalik, sebab musabab kenapa terjadi perselisihan, kenapa akhirnya terjadi at-tanaqud, kerusakan, adalah disebabkan kata beliau rahimahullah habibullah, annal uqula wal adwaqa mutabayyinatun ghayatat tabayyun. Karena akal-akal kita, perasaan-perasaan kita berbeda-beda dengan perbedaan yang demikian sangat antara sebagian kita dengan sebagian yang lain. Sehingga salah kalau semisal kita menjadikan syarat kita ini dari sisi timbangannya sesuai dengan perasaan. Nah, kata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, manittaba'a janazata mubtadi'in lam yazal fi sukhtillahi hatta yarji. Barang siapa yang mengikuti jenazahnya seorang mubtadi', maka yang dia dapatkan dari semua langkah-langkahnya bukan pahala dari sisi Allah, tapi dia senantiasa akan mendapatkan murka Allah Azza wa Jalla hingga kembalinya dia ke rumahnya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kalau semisal prinsip ini diatur dengan perasaan, maka sekian banyak mungkin pendapat-pendapat masing-masing orang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dia kasihan, sudah meninggal dunia. Sudahlah, yang kemarin sudah kita anggap berlalu saja. Sekarang kita doakan dia, kasihan. Nah, yang lain lagi mengatakan yang berbeda, yang lain lagi menyimpulkan dengan kesimpulan yang lainnya. Dikatakan terlalu keras, terlalu ekstrim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, menimbulkan akhirnya perselisihan, menimbulkan akhirnya kegaduhan. Dianggap ketika seorang menyampaikan kebenaran menimbulkan sebab terjadinya perselisihan dan kegaduhan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Kalau melihat dari satu sisi dampak dari kebenaran memang demikian. Ketika diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah manusia terpecah menjadi tiga kelompok, ya kan? Antara mereka orang-orang yang terang-terangan memusuhi Rasul, kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Ada pula di antara mereka yang jujur iman mereka, jujur pembelaan mereka, jujur keikhlasan mereka di dalam mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka lah al-mu'minun. Ada pula di antara mereka yang menampakkan secara zahir memiliki sikap wala, loyal kepada Islam, loyal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun menyembunyikan dalam batinnya kekafiran dan kebencian dari kalangan orang-orang munafikin. Diutusnya Rasul menimbulkan perselisihan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas." Ketika Rasul istirahat sedang tertidur, datang malaikat kemudian membuat permisalan kepada tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang diucapkan oleh malaikat tersebut, "Wa Muhammadun farraqa bainan nas," dan Muhammad tersebut memecah-mecah manusia, menjadikan manusia akhirnya berkelompok-kelompok antara hizbullah dengan hizbu syaitan, antara ahlil haq dengan ahlil batil. Demikianlah dampak dari kebenaran. Sehingga sebagian di antara salaf menyatakan, qulil haq walau kana murran, katakanlah oleh kalian yang benar walaupun kebenaran itu pahit kalian ungkapkan. Akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan mungkin akhirnya dihajar, dan yang semisalnya. Yang namanya kebenaran, dampaknya demikian. Namun apakah dampak-dampak yang terjadi disebabkan ketika seorang menyampaikan kebenaran akhirnya menyebabkan dengan perasaannya dia tahan lisannya, dengan perasaannya akhirnya dia rubah sikapnya, dengan perasaannya, akhirnya dia berubah pula manhajnya. Tidak demikian. Dalam Islam tidak terkenal basa-basi. Ketika syariat mengatakan dan memandang itu adalah kejelekan, maka wajib bagi kita untuk mengatakan itu adalah kejelekan. Ketika syariat mengatakan itu adalah ahlil batil, wajib pula bagi kita mengatakan itu adalah ahlil batil, walaupun berat konsekuensi-konsekuensinya. Demikian pula sebaliknya, ketika syariat memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, maka yang wajib bagi kita adalah tunduk di dalam menjalankan apa yang dikatakan oleh syariat tersebut. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'as sunnati haitsu darat. Kita ini berputar bersama dengan sunnah dimanapun sunnah ini berputar. Ketika sunnah memerintahkan kita menjauhi seseorang, maka kita jauhi orang tersebut. Ketika sunnah memerintahkan kita meninggalkan satu tempat, maka kita tinggalkan tempat tersebut. Ketika sunnah memerintahkan kita untuk memberikan sikap wala kepada seseorang, walaupun hati kita membencinya, maka kita tunduk di dalam menjalankan konsekuensinya. Kita cintainya, kita rubah sikap kita sebelumnya, kita ganti dengan al-mahabbah war-rahmah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun kal jamalil unufi haitsu man qada in qada. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jadilah kalian seperti halnya seekor jamal, seekor unta al-unuf, yang dimasukkan ikatan dirinya melalui lubang hidungnya. Haitsu man qada in qada, dimanapun unta tersebut ditambatkan, pasti dia akan nurut dan tunduk patuh kepada pengikatnya. Walaupun itu adalah jurang yang menyebabkan dia binasa, walaupun itu adalah tempat yang kecil, tidak ada makanan. Haitsu man qida in qada. Naam. Inilah perumpamaan seorang muslim harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan bimbingan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan siang hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu wa hafizakumullah.